pandai berupa gunung. Sudah pasti teramat tinggi. Noda-noda kita andai berupa warna. Sudah pasti teramat kita. Dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun, penuh dengan kemunafikan. Tingkah-tingkah kita andai berupa kulit, pasti belang bagai harimau. Langkah-langkah kita andai berupa jalan, pasti kaya dengan kelokan. Dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun, penuh dengan kemunafikan. Bangunlah dari tidur yang nyenyak, dari mimpi yang panjang, dari dengkur yang menyesatkan. Mandilah dengan air kesadaran, dengan sabun keikhlasan, dengan pasta yang mensucikan. Lalu ambil kaca, segeralah bercermin. Alangkah buruk wajah kita. Cepat poles dengan kosmetik kebenaran, agar rupawan di mata Tuhan. Dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun, hapus semua kemunafikan. Bangunlah dari tidur yang nyenyak, dari mimpi yang panjang, dari dengkur yang menyesatkan. Mandilah dengan air kesadaran, dengan sabun keikhlasan, dengan pasta yang mensucikan. Bangunlah dari tidur yang nyenyak, dari mimpi yang panjang, dari dengkur yang menyesatkan. Mandilah dengan air kesadaran, dengan sabun keikhlasan, dengan pasta yang